الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masuk pada hukum yang keempat dari hukum-hukum taklifiyah. Setelah kita membahas tentang wajib, kemudian mandub dan muharram, kita masuk pada al-makruh. Qal wal makruhu lughatan al-mubghad. Al-mubghad, yang dibenci. Makruh yaitu yang dibenci secara bahasa. Yaitu diddul mahbub, lawan dari yang dicintai. Ya, makruh adalah lawan yang dicintai. Sebagaimana baru saja kita lewati pada ayat wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tayin lawan dari al-mahbub yaitu al-makruh. Sedangkan ma'a secara istilah qal wastilahan ma naha anhu syari'u la ala wajhil ilzam bit tarqib. Yaitu apa-apa yang pembuat syariat ini melarang darinya, tapi pelarangan yang sifatnya bukan keharusan untuk meninggalkan. Ini namanya makruh. Yaitu apa-apa yang pembuat syariat ini melarangnya, tapi pelarangan yang sifat yang bentuknya bukan keharusan untuk meninggalkan. Kal akhdhi bisyimali wal iqta'i biha, seperti mengambil dengan tangan kiri dan memberikan dengan tangan kiri. Ini perkara yang makruh. Sebelum kita membahas tentang contoh, kita bahas dulu makna dari definisi tersebut. Al-'Allamah Ibnu Utsaimin mengatakan fa kharaja biqaulina ma naha 'anhu syari', dan keluar dari perkataan kami ma naha 'anhu syari', yaitu apa-apa yang membuat syariat ini melarang darinya, al-wajib wal-mandub wal-mubah. Kenapa perkara al-wajib keluar dari definisi ma naha 'anhu syari', atau mujahid? Karena wajib itu diperintahkan, bukan dilarang. Demikian pula al-mandub itu diperintahkan. Sekarang kenapa al-mubah keluar dari definisi ini? Lutfi. Karena mubah tidak berupa larangan, tapi yang pilihan antara melakukan atau tidak melakukan, silakan. Berarti masih tersisa satu hukum yaitu al-muharram, maka dikeluarkan dengan kelanjutan definisi la ala wajhi ilzam bitta. Maka karena itulah dengan definisi ini Syekh mengatakan wa kharaja bi qawlina la ala wajhi ilzam bitta al-muharram. Karena makruh suatu pelarangan, tapi ya tidak dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan. sehingga keluar dari definisi al-muharram. Kenapa? Karena muharram ya pelarangan dalam bentuk keharusan, dia harus meninggalkannya. Ini namanya muharram, sebagaimana kemarin telah kita pelajari. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala memberikan contoh untuk makruh mengambil dan ya menerima, memberi dan menerima dengan tangan kiri. Ini perkara yang makruh. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengkhabarkan bahwasanya mereka kalau mengambil sesuatu, memberikan sesuatu dengan tangan dan menerimanya dengan tangan kanan. Jadi ketika memberi atau mengambil, menerima pemberian dengan tangan kiri, ini hukumnya makruh. Asy-Syaikh rahimahullah tidak mencontohkan makan dan minum. Kenapa? Makan dan minum dengan tangan kiri, kenapa tidak dicontohkan di sini untuk kategori makruh arif? Hukumnya haram. Nah, karena makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Rasulullah SAW melarang dengan pelarangan yang sifatnya ya keharusan untuk meninggalkan. Ya la ta'kulu bishimali, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali, karena sebenarnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ini diantara sebabnya. Demikian pula minum, adapun memberi dan menerima, ini hukumnya makruh apabila dilakukan dengan tangan kiri. Juga contoh-contoh yang lain dalam ibadah, kita dapat di perkara-perkara yang makruh. Di antaranya indah wildan hadir mithal. Akhlul basal, larangannya haram. Kalau mau masuk masjid ya haram ini, karena menyakiti kaum mukminin, bukan sekedar makruh. Ternyata sulit ya. Kita mendatangkan contoh ini ternyata istihdar itu ya kadang banyak di dengar kita ternyata tidak dapat. Apa contohnya di antara perkara yang makruh? Menahan kencing, menahan hajat ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la salata pihak mereka wala huwa mudafi'ul akhbatan, ya tidak sempurna salat seseorang dalam keadaan dia ya dihadirkan makanan atau menahan hajat untuk kencing. Nah, hukumnya makruh kalau tidak terlalu parah. Tapi kalau sudah parah, ini bisa mengharam ketika menghilangkan kekhusyuan sama sekali. Tapi kalau sekedar keinginan sebentar saja kecil, perhatian hajatnya tidak terlalu mendesak, ditahan ya sebentar masih mampu, ini tidak masalah, makruh. Juga apa? Minum berdiri. Minum berdiri makruh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang, tapi juga beliau ya pernah suatu kali melakukan, menunjukkan larangan itu sifatnya makruh. Juga kencing berdiri. Baik. Nah, ini contoh-contoh perkara yang makruh. Hukumnya apa lalu perkara yang makruh? Qala rahimahullah, wal makruhu yusabu tarikuhu imtithalan. Perkara yang makruh itu, orang yang meninggalkannya akan diberi pahala imtithalan, ya, dalam keadaan dia meninggalkannya sebagai bentuk penunaian aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan ini karena memang Allah mengaturnya. Allah memerintahkan untuk meninggalkan. Makanya kita tinggalkan. Misalnya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Rasul mengatakan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan dari minum berdiri. Maka kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan hal tersebut, ya, seorang ingat mau minum, dia mau berdiri, kemudian ingat hadis ini, kemudian duduk, dia dapat pahala. Dapat pahala, kenapa? Karena dia duduknya, ya, ketika minum untuk menjauhi larangan minum dalam keadaan berdiri. Dan larangan tersebut sifatnya, ya, larangan tidak sampai lit tahrim, tapi lil karohah. Kenapa? Karena Rasulullah suatu ketika pernah minum dalam keadaan berdiri. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang melakukannya tidak dihukum, tidak mendapatkan hukuman, tidak pula berdosa. Seorang minum berdiri tidak berdosa. Baik. Oleh karena itulah ini juga penting. Ketika seseorang mensikapi ikhwanifillah, ya, saudara-saudara kita atau anak-anak kita, ketika mereka melanggar sesuatu yang makruh, kita jangan terlalu keras. Tapi ditunjukkan bahwasanya perkara tersebut dibenci, ya, hendaknya ditinggalkan. Juga ketika mensikapi ikhwah, misalnya melakukan yang demikian, ya, jangan terlalu keras, karena itu bukan perkara yang muharram. Baik, ya, bukan perkara yang muharram. Tapi diingatkan, kenapa? Karena meninggalkan hal tersebut mendapatkan pahala. Dan tentunya seorang muslim yang memikirkan tentang keselamatannya di hari akhir tidak akan menyia-nyiakan yang demikian ini. Jangan sampai pemikiran kita seperti pemikiran awam munas. Kalau makruh kan tidak mengapa dilakukan, ya dilakukan saja. Jadi ketika diberi bimbingan ini mustahab, ini yang sunnah, sunnah kan ditinggalkan tidak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Padahal ya sunnah berarti dicintai, namanya mustahab dicintai dalam agama ini dilakukan. Makruh namanya saja makruh, dibenci, ya, kita harus, ya, kita berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkannya. Qala wal makruhu, ya, di nuskah kita ini diulangi lagi, ya, wal makruhu yutabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu imtithalan. Terjadi pengulangan. Dan orang yang melakukan perkara-perkara yang makruh ikhwani fillah, maka dia dikatakan sebagai mukhalif atau musyi, seorang yang menyelisihi. Misalnya yang menyelisihi sunnah, dan ini lebih, ya, tepat ketika misalnya seseorang minum dalam keadaan berdiri, dikatakan mukhalif, menyelisihi sunnah. Jangan kau menyelisihi sunnah. Sunnahnya ketika minum, ya, dalam keadaan duduk. Tayyib, demikian. Atau disebut musyi' yang telah berbuat buruk. Tapi, ya, tidak dicela. Tidak dicela dengan celaan yang keras. Cuma diarahkan. Ini penting. Seorang yang melakukan perkara yang makruh, ya, tidak dicela, tapi diarahkan. Namun apabila terus menerus, ini mungkin bisa juga dicela. Baik, Kenapa? Karena hal itu menunjukkan peremehan dia terhadap bimbingan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, istilah makruh ini yang didefinisikan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga dijelaskan tentang hukumnya. Ini adalah istilah bagi mutaakhirin. Ya, jadi mutaakhirun mereka membuat istilah untuk suatu perkara yang apabila dilakukan ya tidak mengapa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dengan istilah makruh. Adapun ulama mutaqaddimun mereka ya menggunakan kata makruh ini untuk perkara yang muharram. Untuk perkara yang muharram. Hal ini sebagaimana kadang kita dapati dalam istilah yang digunakan oleh a'immah arba'ah, imam mazhab yang empat, ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya terkadang menggunakan kata kariha. Ya karih itu aku membencinya, maksudnya itu adalah suatu perkara yang haram. Tayyib. Seperti Imam Malik juga, Imam Ahmad, Imam Malik. Misalnya akrahul mut'ah, aku membenci mut'ah. Ini maknanya aku mengharamkan mut'ah yang merupakan agama orang-orang Syiah. Kemudian Imam Malik mengatakan akrahu as-salata fil maqabir. Bukan berarti aku membenci sekedar makruh menurut istilah mutaakhirin, tapi bermakna haram. Baik. Jadi hendaknya seorang bisa membedakan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dalam perkataan beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab yang menjatuhkan para pengikut-pengikut imam mazhab ya keliru adalah ketika mereka tidak memahami istilah ini. Jadi mereka membawa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut ya pada istilah mutaakhirin, sehingga ketika mengatakan kariha dibawa kepada makruh dalam istilah mutaakhirin. Ini keliru. Oleh karena itulah seorang hendaknya jeli melihat apa yang diinginkan oleh muallif pada suatu kitab. Apakah kariha ini diinginkan haram ataukah makruh menurut mutaakhirin. Dan hal itu bisa diketahui pada ibarat beliau terhadap perkara-perkara yang jelas. Perkara yang jelas keharamannya. Ya misalnya seperti sholat di atas kubur. Ya, atau sholat di pekuburan. Ini untuk imam-imam selevel imam-imam arba'ah. Ya, tidak akan mungkin hal tersebut. Mereka tidak mengetahuinya tentang hukum haram. Oleh karena itulah ketika mengatakan kariha ini tentunya dibawa kepada perkara yang haram. Jadi dilihat dulu ibarat mereka untuk perkara-perkara yang keharamannya jelas. Kemudian ya ketika pada perkara ijtihad yang terjadi perselisihan ternyata mereka menggunakan kata kariha, maka ini dimanakan kepada perkara yang haram. Dan dalam Al-Quran istilah haram juga datang dengan bentuk makruh afanifillah. Ya, dan inilah yang ada dalam Al-Quran, makruh bermakna haram. Sebagaimana pada surat Al-Isra, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu ya kejelekan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang muharram. Makruh di sini maknanya muharram, diharamkan. Setelah menyebutkan tentang ya hal-hal yang diharamkan, di akhirnya Allah katakan kullu dzalik kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Berarti makruh di sini maknanya muharram. Baik, dan itu yang ada dalam Al-Qur'an. Makruh bermakna muharram. Dan sebagaimana kaidah ikhwan fillah la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita berdebat ya, tidak perlu kita saling ya menyalahkan dalam permasalahan istilah. Yang jelas kita tahu dan bisa mendudukkan istilah itu pada tempatnya masing-masing. Mutaakhirin menggunakan istilah makruh untuk membedakan antara ya perkara tersebut dengan perkara muharram. Makruh adalah sesuatu yang dilarang tapi tidak dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan. Ini bedanya. Mereka istilahkan dengan makruh. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah, perkara-perkara yang makruh itu bisa diketahui dengan dua hal. Ya, yang pertama, ketika syariat ini meletakkan pahala ketika seseorang meninggalkannya dan tidak menerapkan hukuman bagi yang melakukan. Misalnya dalam hadis ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan. Aku ya menjamin dengan surga di dengan rumah yang ada di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan mirah, meninggalkan debat, walaupun dia dalam keadaan benar. Jadi mengalah saja, tidak usah berdebat, tidak usah ya bersengketa. Jadi dia mempunyai sifat lapang dada, luas. Nah di sini Rasulullah SAW ya menetapkan di sana ada pahala, menetapkan adanya pahala ya dengan dijaminnya orang ini dengan pahala atau rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dalam keadaan benar. Namun ya di sana tidak ada dosa seorang mendebat ketika dia benar, menunjukkan bahwasanya hal itu makruh. Berdebat ya pada perkara yang dia benar makruh, hak dia makruh. Perkara yang kedua dan ini yang paling banyak dan paling mudah untuk kita lihat, juga paling mudah kita, paling banyak kita dapati pada hukum-hukum fikihiyah, yaitu adanya larangan dari Rasulullah SAW dan di sisi lain didapati dalil yang menunjukkan atau memalingkan larangan tersebut dari keharaman. Adanya larangan dari Rasulullah, namun ya di sisi lain ada dalil yang memalingkan larangan tersebut ya dari keharaman. Karena nanti akan kita ketahui hukum asal larangan itu haram. Tapi di sini ada dalil yang memalingkan dari keharaman sehingga menjadi makruh. Baik. Misalnya yang tadi dicontohkan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Kemudian di sana ada dalil lain yang memalingkan, yaitu perbuatan Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, menunjukkan minum berdiri itu makruh. Juga ya bicara-bicara setelah isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang yang demikian. Akan tetapi kita dapati Rasulullah SAW juga ya dalam beberapa hari berbincang-bincang setelah isya, menunjukkan bahwasanya hal itu tidak sampai muharram tapi makruh. Pada perbincangan yang mubah, ada perbincangan dalam ilm, perbincangan yang ada maslahat besar badannya, maka ini sesuai dengan kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Baik. Juga misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Al-Qur'an, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang yang ya dalam keadaan bersuci. Baik. Ini larangan dari menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Namun di sana ada dalil yang memalingkan, yang menunjukkan bahwasanya wudu itu tidaklah diwajibkan kecuali ketika seorang mau sholat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu secara wajib apabila aku hendak menunaikan sholat. Menunjukkan bahwasanya larangan dari menyentuh mushaf, ya, kecuali dalam keadaan bersuci, ini larangan yang sifatnya apa, Abdurrahman? Makruh. Nah, makruh. Dan tentunya yang paling utama seorang untuk senantiasa menjaga kesuciannya ketika mau membaca Al-Quran, walaupun kalau seandainya tidak berdosa. Karena memang terkadang masyaqah yang paling penting, apalagi seorang misalnya mau menghafal di atas atau di tempat yang jauh dari tempat untuk berwudu, kemudian batal. Kalau wajib ini masyaqah berat, masyaqah sekali. Ya, juga ya, terasa sekali daerah-daerah dingin. Apalagi kita dulu di Yaman, makanan tidak pas ya Pak Ikhila, makanan tidak cocok dengan perut-perut orang Indonesia. Yang paling banyak kentut ya kita-kita ini. Makan fasulia, fasulia itu yang paling banyak ya. Salat tarawih itu biasanya satu salat selesai pada lari ke hammam. Terkadang belum satu sholat aja, terkadang ada yang bolak-balik berapa kali ya, karena makanannya tidak pas dengan perut kita. Terasa masyaqahnya kalau wajib. Dan alhamdulillah agama ini mudah, hukumnya makruh. Baik, ketika ada hajah seorang tidak mengapa ya untuk melakukannya. Juga di sana ada kaidah ikhwanillah la karahata ya ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan ya ketika di sana ada hajat katanya. Bersamaan dengan adanya hajat tidak ada kemakruhan. Jadi kemakruhan suatu perkara ini hilang dengan adanya hajat. Misalnya tadi ya, seseorang makruh untuk minum berdiri, tapi dia ada hajat, ada kebutuhan untuk minum dalam keadaan berdiri. Ya, misalnya tempat itu semuanya kotor, tidak ada tempat untuk duduk, ada hajat, atau ya ada sedikit gangguan di kakinya atau yang lainnya, maka hilang kemakruhan tadi. Dan contoh-contoh yang lain yang insya Allah juga nanti akan kita lewati pada kaidah-kaidah fikhiyah. Nasallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yurdah. Subhanallah.